Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yardah. Shalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ba'dhi. Ya, kita lanjutkan. Dan sebelum itu seperti biasa kita merujuk dulu. Bima rufi'a jam'ul mudzakkar salimi hasan bilwaw wa nusiba bi ya wa nusiba wa jura bi al-yamadha qala an-nazim si warfa bi wawin wa nusiban ha warfa bi wawin wa bi jura sibi salima jami' amirin wa mudhnibi bimadha ashara an-nazim bi qawlihi amir wa mudhnib ila ayi syai'in asyara qawluhu amir wa mudhnib ila anna majma' bi hadzal jam' ya qisman wa huwa madza al-awwal jamid wa athani sifat ma huwa syartu al-jamid likai yu'rab bi hadzal i'rab ya Hamam. Agar awalan. Hanya kuna alaman, alaman syakhsi li mudzakkarin aqil. Wasani khalian min ta'nits. Wasalis ya khalian min at-tarkib. Ya. Syarat dari isim jamid agar dia di i'rab ataupun dijamakkan dengan jamak ini adalah agar dia alam li mudzakkar aqil. Kemudian kosong dari ta dan kosong dari tarkib. Amma huwa syartu as-sifah bihaqi li yujma' li hadha al-jama' ma huwa syartu as-sifah mudhakar li mudhakarin aqilin khalin min at-khali khalian khaliyatan li ta'nif wa laysa ala wazun af'al fa'ala wa laysa kadhalik madha ala wazan fa'lan wa fa'la wa laysa mimma yashtarik fihi al muzakkar wal muannas. Jadi hafalkan itu ya. Sifat antakuna sifah li muzakkar aqil khaliyatan min ta'i ta'nits laysat min ba'di af'al fa'la wala min ba'di fa'lan fa'la wala mimma yashtarik fihi al muzakkar wal muannas. Rajulun ifwan hal yajuz an yujma' bi hadzal jama' bi an yuqal rajulun limadha li'anna ismu jins fa idza sudhira rujal hal yajuz hina idzin an yujma' bi hadzal jama' yajuz limadha li'annahu hina sudhir madha takunu sifah sifah madha ma'na rujal ma huwa ma'na rujal rajulun haqir rajulun haqir wala rujailun karena dia sifat bukan alam bukan alam hal yajuzu an yujma' zainab di hadal jama' la yajuz limadha alam li mu'annas iza madha ki'anna zainab alaman li ar-rajul li rajulin hal yajuz an yujma' di hadal jama' ya yajuz lahiq hal yajuz an yujma' bi hadzal jama' ya Abdul Aziz lahiq dan yuqal lahiqun limadha la yajuz li annahu sifat li ghairi aqil amma idza istamalna lahiq li an aqil fa yajuz an yujma' bi hadzal jama' ya wa inna insyaallah bikum la lahiqun Talha hal yajuz an yujma' bi hadzal jama' bi an yuqal Talhun hal hunaka qawlun akhar qawlu man al-kufiyyin Al-Kufiyun yujizuna an yujma' mithlu Talha au alam alladhi akhiru ta dan yujma' mihadal jama' dan yuqal Talhun. Ya, boleh ya, kalau orang-orang kufah membolehkan. Sibawai au ma huwa mithluh min ma rukiba bi tarkib masjid hal yajuz an ijma' min hadzal jama' sibawai yajuz, boleh enggak sibawai dijamakkan dengan jama' ini sibawaihun? Enggak boleh ya. Ada enggak yang membolehkannya? Ya, ajaza ba'dhum, sebagian membolehkan. Terus bagaimana kalau enggak boleh menjamakkan sibawai? Cara menjamakannya gimana? Dengan dikatakan zawu sibawai. Zawu sibawai, kalau mutanna zawa sibawai. Demikian pula tarkib apa isnadi dijamakannya dengan zawu. Seperti apa? Tarkib isnadi ta'abbata syarra. Dikatakan zawu ta'abbata syarra dengan zawu, kalau mutanna zawa. Kalau mansur dan majurnya zawai atau zawi, kalau jamak zawu zawi, kalau mutanna zawa zawai. Zawu sibawai. Ya. Wa shibhi dhaini wa bihi 20. Shibhi ila aina utifa shibhi? Shibhi limadha jurra shibhi? Lianna ma'tuf ala amir. Wa bihi al-jar wa al-majrur ta'allaq bimadha? Yata'allaq bi madha? Irfan. Ha, bi ulhiqa al-haqa bi walhiqni bis-salihin. Al-haqa itu muta'addi kepada maf'ul dengan apa? Ba. Walhiqna bis-salihin. 20. Ma i'rabu 20? Irfan. Limadha nusiba 20 huna? Ha? ما هو محله في الإعراب؟ عشرون. عرفان عشرون. حبيب عشرون. مبتدا أين خبره؟ أين خبره؟ خبر يمنى؟ ها؟ خبر يمنى؟ طيب مبتدا جنة خبرني. خبر يمنى أثمان عشرون. خبر يمنى يدري معناني wa 20 wa babuhu ulhiqa. 20 dan babnya ulhiqa digabungkan dengan jamak mudzakkar salim, berarti khabarnya mana asyraf? Ulhiqa jumlah fi'liyah. Tadi sudah jelaskan kemarin nih. Harus dipahami semua i'rabnya ya. Ahsan antum beli kitab khusus yang mengkhususkan tentang i'rab, ada tamrin at-tullab, tamrin at-tullab lil Azhari, itu i'rab semua. Ya, nanti mulai pertemuan besoknya saya tanya i'rabnya sebelum saya jelaskan. Jadi antum harus nyari dulu i'rabnya apa. Nah, besok saya tanya. Ya, belajar nyari dulu. Ya. Itu di sini juga ada. Di sini juga ada. Walahlun ma'tuf ala 20. Demikian pula ulu alamuna illiyuna. Maka dia bisa dijadikan sebagai mutada yang khabarnya mahdhuf, berarti ma'tuf jumlah, ma'tuf jumlah ala jumlah. Ulu kadzalik, alamuna kadzalik. Kemudian aradun, i'rabnya apa Utsman? Aradun. Berarti yang ini Hasan, aradun i'rabnya apa Hasan? Dijelaskan belum kemarin? Mubtada, wawunya berarti wawu sinasiyah. Syadza sebagai apa ya? Khabarnya. Wasinuna sinun mubtada, khabarnya mana? Mahdhuf. Ya. Qaddala alaihi ma qabla. Ya, wasinuna kadzalik, demikian pula sinun. Syad. Kenapa di sini dikhususkan asyudzuz fi aradun kemudian asinun? Kenapa dikhususkan? Karena apa? Karena ya, syarat-syarat dari jamak muzakkar salim di situ hilang, ataupun karena banyak sisi penyelisihan, ya, sisi syadz yang ada pada arudun dan as-sinun ada 3 atau 4. Ya, meskipun semuanya syadz semua kan, dari isrun dan babnya ahlun, ulu, alamun, aliyun, syadz semua. Ya. Syadz qiyasan, maksudnya syadz secara qiyas ataupun isti'malannya kan syadz memang digunakan oleh mereka orang Arab. Maksudnya syadz secara qiyas. Adapun arudun dan as-sinun sisi syadznya lebih banyak. Yaitu apa yang pertama? Ya, pertama alamun diwari alam di muannas. Alam muannas karena ardi itu muannas, inna ardi wasi'ah. Ya, inna ardi wasi'ah. Kemudian yang kedua apa? Al-aqil. Ya. Yang ketiga apa? Jamak taksir. Masih ditambahkan lagi ada satu lagi apa? Ya, dia jenis bukan alam, bukan sifat. Ya. Tadi keliru saya tadi alam alam. Ya, bukan alam ni. Demikian pula sinun. Wa mithla hinin qad yarid. I'rabnya mithla apa? Amam. Kenapa dinasabkan? Hal alal hal dari. Hal dari apa? Mana sahibul halnya? Hah? Zalbabu. Zalbabu. Atau boleh-boleh di'rab dengan apa? Sebagai maf'ul mutlaq. Takdirnya apa? Qad yarid wurudan mithla. Ya. Qad yarid wurudan mithla hinin. Zalbabu, yang dimaksud dengan zalbabu jawab apa ya? Aih ya, yang dimaksud dengan zalbabu kembali ke mana? Hah? Lewat, dijelaskan lu kemarin. Itu ya, apa ubadah? Zalbabu ini isyarat ke mana? Hah? Kemana berarti? Kepada? Kemana lakukan? Kemana? Iya, ada khilaf. Sebagian mengatakan kembali kepada as-sinun wa babu. Yang lain mengatakan apa? Jamak muzakkar salim maf'ul hiqabi. Yang lebih rajih mana? Iya. Jamak muzakkar salim maf'ul hiqabi. Iya. Terkadang digunakan jamak muzakkar salim dan yang mulhaq dengannya dalam hal i'rab seperti hin, yaitu di i'rab di atas nunnya. Iya. Jadi dengan ya dan i'rabnya di atas nun. Ya, diperhatikan ya. Belum banyak nanti. Ya, nanti tesnya seperti itu. Kalau apa kan kita cek. Oh, jadi tesnya ujiannya seperti itu aja. Tak-tak aja i'rabnya apa, maknanya apa, ini apa. Atau kita sebutkan, ini hukumnya ini apa, dari ucapan nadzimnya ini apa, gitu. Ya, jadi anda mengupayakan hafal dan paham. Ya, i'rabnya juga maknanya. Sehingga antum nanti bisa menggunakan. Ya. Bukan sekedar hafal dan ngerti. Ya, kamatha al-himar yahmil asfara. Ya. Asyara al-musannif rahimahullah biqaulihi wa shibhi zaini ila shibhi amir. Al-musannif rahimahullah mengisyaratkan dengan ucapannya wa shibhi zaini kepada yang serupa dengan amir. Apa itu yang serupa dengan amir? Wahwa kullu alamin mustajmi'in li syuruti sabiq. Semua nama alamu jinsin yang mengumpulkan syarat-syarat yang telah lewat penyebutannya. Apa Hasan? Syarat-syarat yang telah lewat tadi Hasan? Alam li muzakkar aqil khaliatan min ta'itanid wa min at-tarkib. Ya, min at-tarkib. Ka Muhammadin wa Ibrahim, seperti Muhammad dan Ibrahim. Fatakul, maka boleh. Ataupun kau katakan ketika menjamakannya Muhammaduna wa Ibrahimuna. Nakiratu ma'rifah Muhammaduna Ibrahim. Nakiratu ma'rifah. Nakir kenapa? Karena dijamakkan. Jadi yang namanya isim alam, alam enggak boleh dijamakkan kecuali setelah diniatkan nakir dulu. Ya. Kalau sudah diniatkan akhirnya boleh dijamakkan Muhammadun Ibrahim. Nah, untuk memakrifahkannya ketika anda memaksudkan Muhammad tertentu yang ini dan ini maka ditambahkan katanya apa? Lam, alif lam, al-Muhammadun, al-Ibrahimun. wa ila syibhi muznibin, dan juga mengisyaratkan kepada yang serupa dengan muznib. Apa itu yang serupa dengan muznib? Wa huwa kullu sifatin ijtama'a fiha asyurut, semua sifat yang terkumpul padanya syarat-syarat yang telah disebutkan. Ia tidak mesti di atas wazan apa? Fa'il, maf'ul, tafdhil, siyar mubalaghah juga bisa. Kal afdal, seperti al-afdal. Wad-darrab, ini siyar mubalaghah dari darib. Ya, apa? Bagusnya terjemahnya, darrab. Hah? Tukang pukul ya. Kalau warung pukul sekali ya, darib. Wa nahihima, dan yang semisal itu. Fataqul, maka engkau katakan dalam jamaknya al-afdalun, wad-darrabun. Ya. Insyaallah ini jelas ya. Wa asyara bi qawlihi wa bihi 20 ila ma ulhiqa bi jam' al mudzakkar salim fi i'rabih bil wawi raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. Dan beliau musannif mengisyaratkan dengan ucapannya wa bihi 20 kepada apa yang digabungkan dengan jamak mudzakkar salim dalam hal i'rab. Karena bentuknya seperti jamak mudzakkar salim, maka dia digabungkan dengan jamak mudzakkar salim dalam hal i'rab bil wawi raf'an, dengan wawu ketika rafa' abil dia ijarun wa nasban, dengan dia ketika jar dan nasab. Ibnu Syam menyebutkan di dalam Aubahul Masalik, ini kita bawakan di sini ada faedah. Jadi kata beliau, dibawa kepada jamak ini, jamak muzakkar salim arba'at anwa. Ya sudah kita sebutkan, cuma kita ulang kembali, enggak mengapa karena di sini ada tambahan faedah. Ada empat macam yang dia dibawa kepada jamak muzakkar salim ya, sebagian ini sudah menulis ya. Enggak apa-apa kita ulang lagi. Yang pertama asma' jumu', isim-isim jamak yang dia tidak memiliki bentuk mufrad dari lafadznya. Ya ulu, alamun. Alamun beda dengan alam maknanya. Mana yang lebih umum? Alam dengan alamun maknanya? Alam. Harusnya kan jamak lebih umum, tapi ini nah, ini menunjukkan beda mufradnya. Ishrun dan babnya, itu semua isim-isim jamak yang dia tidak memiliki bentuk mufrad dari lafadznya. Yang kedua, jumu' taksir, jamak-jamak taksir pun dibawa kepada atau sebagiannya dibawa dalam hal i'rab kepada jamak mudzakkar salim. Jadi banun, banun jamak apa? Jamak apa? Jamak taksir. Karena ada kasr, apa mufradnya banun? Ibnun. Ya, ibnun. Asli dari banun adalah banawun ya kan? Dibuang wawunya, diganti hamzah jadi ibnun. Ya, kemudian dijamakkan dengan banun. Jamak taksir dia. Ada perubahan posisi harokat juga hurufnya. Ya, dan dia termasuk dijamakkan dengan jamak ini syadz dalam qiyas sesuai tidak sesuai dengan qiyas nanti akan disebutkan. Banun, harun, aradun, sinun dan babnya. Sesungguhnya hadal jama' jama' ini muttarid fi kulli thulatsiyyin hudzifat lamuhu wa 'uyiba 'anha ha'u ta'nits. Ya, sesungguhnya jama' ini muttarid umum sifatnya pada setiap isim yang thulatsi yang dibuang lam, lamul fi'ilnya, huruf akhirnya. Nanti ada juga penjelasan di sini. Ya. Kemudian diganti lafzul fi'ilnya setelah dibuang dengan hak ta'nits dan tidak dijamakkan dengan jamak taksir yang di i'rab dengan huruf. Ya, su'ibah, idin. Ya. Kemudian yang ketiga jumu' tashih lam tastawfi asyurut. Jamak tashih muzakkar salim tapi tidak terpenuhi padanya syarat-syarat dari ahlun. Kenapa ahlun tidak terpenuhi di situ syarat muzakkar salim? Karena bukan alam, bukan sifat. Meskipun ada mufradnya enggak? Halul? Ada. Wabilun juga demikian. Wabil apa artinya wabil? Hujan deras. Ya. Yang keempat, masumya bihi min hadzal jama' wa ma ulhiqa bih. Apa yang dinamai dengannya dari jamak-jamak. Bentuk-bentuk jamak mudzakkar salim yang dijadikan nama gitu, dipindahkan itu nama. Ya'liyun, Zaidun. Ya, nanti ada penjelasan di sini yang kita tunda pada pembahasan yang berikutnya. Baik, kita lanjut dulu. Wa jam'ul mudzakkari salim huwa ma salima fihi bina'ul wahidi wa wujida fihi syurutul lati sabaq dzikruha. Jama' mudzakkar salim adalah jamak yang selamat padanya bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya selamat, tidak pecah. Seperti muslim muslimun. Muslim muslimun enggak pecah. Fa wujida fihi syurutul lati sabaq dzikruha, dan didapat ibaratnya syarat-syarat yang telah lewat penyebutannya, tiga syarat yang telah lewat. Fa ma la wahida lahu min lafzi aw la wahidun ghairu mustakmil li syurut falaysa bijam'i bijam'in mudzakkarin salim bijam'in mudzakkari salimin. Ya. Bijam'in mudzakkarin salimin. Dan apa yang dia tidak memiliki bentuk mufrad dari lafadznya, atau dia memiliki bentuk mufrad adalah dari lafadznya tapi ghairu mustakmilin li syurut, tidak terpenuhi syarat-syarat yang lainnya, falaysa bijam'i mudzakkarin salim, maka dia bukan jamak mudzakkar salim. Bal huwa mulhaqun bih, bahkan dia mulhaq saja dengan jamak mudzakkar salim, seperti 20 dan babnya. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan juga sampai 90. Isrun namanya apa? Hah? Yang baru saja dilewatkan isim, isim jamak. Wa babu yaitu 30 sampai 90 mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Dia dimulhaqkan dengan jamak mudzakkar salim. Li'annahu la wahida lahu min lafzi, karena dia tidak memiliki bentuk mufrad dari lafadznya. Id la yuqal, karena tidak boleh dikatakan isrun. Enggak ada. Demikian pula ahlun mulhaq bi. Ya kenapa? Padahal ahlul punya bentuk mufradnya. Ya. Li'anna mufradahu wa huwa ahlun laysa fi syurut al-madhkurah. Karena mufradnya ahlun, ya meskipun ada mufradnya, tapi mufradnya ini ahlun laysa fi syurut al-madhkurah, tidak ada padanya syarat yang telah disebutkan, itu apa? Agar dia berupa alam ataupun ya sifat, ya. Ahlun bukan alam, bukan sifat. Li'anna ismu jinsin jamid, karena dia isim jenis jamid seperti rajul. Wa kadzalika ulu, demikian pula ulu. Li'anna la wahida lahu min lafzi, karena ulu tidak memiliki bentuk mufrad pada lafadznya, dan dia ulu maksudnya apa? Isim, isim jamak. Ya, isim jamak. Dia menunjukkan kepada jamak tapi enggak ada bentuk mufrad dari lafadznya. Wa 'alamuna jam'u 'alam, kemudian 'alamuna jamak dari 'alam. Wa 'alam ka rajulan, 'alam seperti rajul. Ismu jinsin jamid, isim jenis yang jamid. Wa illiyun ismun, ismun li'alal jannah. Dan illiyun nama dari surga tertinggi. Sebagian mengkritiki ya hal ini. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu ada jawabannya. Wa madrogama illiyun apa? Kitabun markum. Ini kitabun markum gitu. Karena di sini ismun li'alal jannah. Padahal di situ di ayat ada jawabannya. Wa madrogama illiyun kitabun marhum. Tadi di bawah dijelaskan oleh yang lain bahwa itu ada hadaf. Pamadrokum ilin kitabu marhum, yang mahalu kitab marhum gitu. Tempat kitab yang di situ ditulis catatan amalan kebaikan surga gitu. Lagi bahwa itu yang mereka menafsirkan kepada nama surga tertinggi, maka ditafsirkan di situ mahal. Pamadrokum ilin mahalu kitab marhum. Tempat dari kitab yang ditulis di situ catatan amal kebaikan di surga. Wallahu a'lam. Kemudian walaysa fi syurutul mazkurah, dan tidak ada padanya syarat-syarat yang telah disebutkan. Raya Zaidun, nama seseorang yang diambil dari bentuk jamak. Aliyun aslinya jamak dari Ali. Kemudian jamaknya Aliyun dijadikan nama. Kaya Zaidun, jamak dari Zaidun, kemudian Zaidun dijadikan nama. Lekaunihi limalai akil, karena dia bukan untuk yang berakal. Ya. Nah sekarang bagaimana dengan ucapan Allah? Qala ta'atayna ta'i'in. Ucapan siapa? Qala ta'atayna ta'i'in. Langit dan bumi. Walil ardi tiya. Tau'an aw karha. Qala ta'atayna tu'in. Jamak dan jamak apa? Mudzakkar salim. Di, kenapa bisa? Karena dia yunazzal manzilatul akil. Diposisikan pada posisi yang berakal. Sehingga bisa. Jadi yang bisa dijamakkan dengan ini adalah sifat tentang yang berakal ataupun yang diposisikan pada posisi yang berakal. Seperti ayat tadi. Kemudian Wa aradun jam'u ardin, jamak dari ardin. Ada kasrah enggak di sini? Ada. Di mana ro-nya yang tadinya sukun jadi fathah. Wa arbun ismu jinsin jamidun, isim jenis yang jamid muannas. Muannas ya. Dengan dalil ketika ditashir uraydhah. Uraydhah. Ada tadi ketika dikhabari, khabari muannas. Inna ardi wasi'ah. Wasinun jamu sanah, sedangkan sinun jamaknya sanah. Wasanah apa artinya sanah? Tahun. Banyak ya mana sanah ya. Ismu jinsin mu'annas, isim jenis mu'annas. Fahadhi kulluha mulhaqah bil jam'il muzakkar. Ini semuanya digabungkan dengan jamak muzakkar salim dalam hal i'rab, meskipun dia bukan termasuk jamak muzakkar salim. Lima sabaq min annaha ghair mustakmilatin li syurut. Kenapa disebut dengan mulhaqah atau digabungkan dengan jamak muzakkar salim, tidak disebut dengan jamak muzakkar salim? Lima sabaq min annaha ghair mustakmilatin li syurut, karena alasan telah lewat, yaitu dia tidak terpenuhi padanya syarat-syarat pada jamak muzakkar salim. Sehingga harus ingat terus ya, hafal bobit ataupun had dari jamak muzakkar salim agar kita bisa membedakan dengan selainnya. Wa syara bi qawlihi. Kemudian beliau Ibnu Hisham mengisyaratkan dengan ucapannya wa babuhu. Apa ucapannya Ibnu Hisham, Ibnu apa? Malik? Hah? Ya, wa babuhu ulhiqa wal ahluna. Ya. Wa babuhu ataupun 20 wa babuhu ulhiqa wal ahluna. Wa bihi wa bi 20 wa babuhu ulhiqa wal ahluna. Ini mengisyaratkan kepada sanah. Ya. Yang mana ini? Wababuhu yang mana? Ada dua di sini wababuhu. Ya. Wababuhu wa midlahin qad yarid. Ya, kita lihat di sini pendapat Ibnu Hisham. Ya. Arif Ibnu Malik di luar Ibnu Hisham aja. Ibnu Malik. Ya. Ibnu siapa? Ibnu Aqil atau Ibnu Malik? Kalau Ibnu Malik siapa? Ya. Tadi Ibnu Aqil ini kan apa, siapa anadimnya? Ibnu Malik, betul ya? Dia betul-betul sih. Kata Ibnu Malik, dat, wababuhu wa mitlahinin qadiyarin. Dia mengisyaratkan dengan wababuhu kepada bab sana. Ya. Ini ada khilaf. Wahuwa kullu ismin thulathiyin hudifat lamuhu wa uwidu'na ha'u ta'nis walam yukassar. Ya. Yaitu yang dimaksud dengan babnya sana adalah semua isim yang sulasi yang dibuang lamul kalimahnya, huruf akhirnya dibuang. Dan setelah dibuang, uwiyubu anha ha'u ta'nif, diganti dengan ha' ta'nif, dengan tak marbutu antum yang antum kenal itu. Walam yukassar, dan tidak dijamak taksirkan. Yang dimaksud dengan lam yukassar adalah lam yujma' jam'at taksir yu'rab ma'aha bil harakat. Ini maksud dengan lam yukassar adalah apa? Lam yujma' jam'at taksir, lam yujma' jam'at taksir yu'rabu ma'aha bil harakat. Tidak dijamakkan dengan jam'at taksir yang di'rab bersamanya dengan harakat. Ya. Karena jam'at taksir yang di'rab dengan huruf, ya ini yang menjadi pembahasan. Ini maksud tidak dijamakkan dengan jam'at taksir adalah jam'at taksir yang di'rab dengan apa? Harakat, bukan dengan huruf ya. Adapun kalau misalkan di sana ada isim yang sulasi yang dibuang lamnya kemudian tidak diganti, tidak diganti yang dibuangnya dengan ta yadun. Artinya apa? Yadayun. Ya. Tidak boleh dijamakkan dengan yadun. Kenapa? Karena meskipun yang itunya dibuang, lamul fi'il dibuang tapi tidak diganti dengan apapun. Wa uwidan ha hau ta'nis, dan diganti dengan tak ta'nis. Adapun apa ya spesial itu? Ya, isim, ismun. Aslinya itu apa? Simun atau sumun. Dibuang apanya? Wawunya. Diganti, tapi bukan diganti dengan ta, tapi dengan hamzah, ismun. Ini pun gak boleh dijamak dengan apa? Jamak ini, simun ataupun ismun, gak boleh. Sekarang bagaimana nih dengan ibnun? Aslinya apa ibnun? Banawun aslinya. Banawun. Dibuang wawunya. Setelah dibuang wawunya diganti apa? Hamzah. Bukan diganti dengan apa? Ta. Tapi ini dijamakan dengan jama ini. Banun ini syad. Seperti ini syad. Dalam kias syad. Tapi dalam praktek penggunaannya tidak syad. Cuma dalam kias ini menyelisihi gitu. Harusnya enggak dijamakan dengan jama ini. Wawu dan nun. Tapi ini didengar dari mereka kalamul Arab. Berarti secara kias ini syad. Tapi secara penggunaan tidak. Jadi paham ya? Juga yang semisal ini adalah apa? Asal khamsah itu yang dijamakan. Akhun. Akhun aslinya apa? Akhawun. Dibuang wawunya. Diganti apa? Enggak diganti ya? Harusnya kalau enggak diganti, enggak boleh dijamakan dengan jamak ini. Tapi ini akhu didengar. Ini apa? Syab qiyasan. La. La isti'malan. Sudah paham itu? Ya, ngerti ya? Kalau bintun aslinya apa? Bintun. Binwun. Ada binwun. Dibuang wawunya diganti apa? Ta. Ini juga enggak masuk syarat. Enggak boleh diganti-gantikan sehingga enggak boleh antum karangan bintun ataupun binun. Ya. Kalau ibnun dari apa? Banabun. Kalau bintun dari bin? Binwun. Akhun dari apa? Akhawun. Kalau ukhtun dari apa? Ukhwun. Diganti wawunya diganti apa? Ta. Nah itu syaratnya ya. Isim tsulatsi yang dibuang lamnya. Kalau yang tidak dibuang lamnya. Seperti abun. Ini aslinya gak bisa. Hanya saja didengar dari kalamul Arab. Maka ini secara kias syal. Iya kan? Secara kias syal. Tapi secara isti'mal enggak. Atau diganti lamul fi'ilnya tapi bukan dengan ha. Maka ini juga tidak bisa. Ya. Jadi paham ini ya. Walam yukassar. Ini maksud dengan walam yukassar adalah apa? Tidak dijamakan dengan jamak taksir yang di-i'rab bersamanya dengan apa? Harokat. Seperti mi'ah. Mi'in. Ya. Ini perhatikan kalau bab sanah. Kalau dia fa'ul fi'ilnya di fathah. Di kasar diganti ke jamak sanah. Sinun. Ada pun yang kalau dia asalnya kasar tetap kasar. Mi'ah. Mi'un. Ya. Kalau asal kalau dia fathah di kasroh jamaknya sana sinun. Ya. Kalau dia di mufradnya kasar tetap kasar. Mi'ah mi'in, subah subin. Apa? Fanfiru subatin awinfiru jami'ah berkelompok-kelompok ya. Wa hadzal isti'malu syai' fiha fi hadza wa nahwi. Penggunaan ini menyebar. Ya. Fi hadza wa nahwi pada contoh-contoh ini dan yang semisal itu. Ya, kalau terpenuhi syarat-syarat ini maka bisa dijamakan dengan jamak ini. Secara kias, ya. Fa in kusira, adapun kalau dia dijamak karena jangan jamak taksir maka jadilah syafa syifa. Ya. Syafa syifa. Kemudian apa syatun jadi apa? Syiah. Maka ini tidak boleh dijamakan dengan jamak ini. Disebutkan di dalam catatan apa tahu di dalam Hasyiah Al-Hubori bahwasanya fungsinya ditambahkan di situ wawu dan nun pada jamak untuk menggantikan huruf akhir yang dihilangkan. Iya kan? Sanatun aslinya kan sanahun. Ya ataupun sanahun dibuang wawunya ataupun haknya diganti ta marbutah. Ketika dijamakan digantikan itu huruf akhirnya lamul fi'ilnya dengan tadi tambahan wawu dan nun itu. Lihat, fa'in kustiro kalau dia adalah isim yang sulasi yang dibuang lamnya, kemudian juga diganti dengan hak taknis, tapi dijamakan dengan jamak taksir yang di-i'rab bersamanya dengan harokat, maka tidak boleh dijamakan dengan jamak ini, yaitu wawu dan nun. Contoh syafah syifah, syatun syiah. Lam yustakmal kadzalik illa syudzudza, tidaklah digunakan demikian, yakni tidaklah digunakan isim tsulatsi yang dijamakan yang bisa dijamakan dengan jamak taksir kemudian dijamakan dengan wawu dan nun kecuali dalam keadaan syadz. Kalaupun ada syadz, ingat ya. Paham ya ini? Jadi kalau di isim sulasi dibuang lamnya diganti dengan hak taknis, tapi dijamakkan dengan jamak taksir yang di i'rab bersama dengan harokat, maka tidak boleh digunakan di tempat yang lain dengan waw dan nun. Kalaupun ada itu syaz gitu. Sudah paham ya? Saya zubah mata pedang atau mata apa? Anak panah. Ya. Mata pedang atau mata anak panah. Fa innahum kasaru, sungguh mereka orang Arab menjamakannya dengan nama taksir. Itu ala zubati, tapi ini keliru. Anda lihat di Hasyal Hubori itu zuba seperti wazannya hudan, huda. Bukan zubati, tapi zuba, zuba seperti huda. Wa jama'uhu, ini kan dijamakan dengan jamak taksir ya. Wa jama'u aidan, ternyata mereka juga menjamakkan dengan wawu ketika rafa dan dengannya ketika nasab dan jai zubun. Ini syal yang seperti ini. Tidak sesuai dengan kias. Kalau secara kias boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena dia dijamakan dengan jamak taksir gitu. Iya, yaitu jamak taksir yang i'rab bersama dengan hak harokat. Sudah paham ini? Ada yang belum paham? Boleh. Iya. Bukan dua harokat. Mana sih? Subah. Mana ya? Yang mana ya? Iya, subah. Subin. Subin di sini. Ya, boleh juga dengan kasrah masalah itu. Ya. Boleh dengan dua harokat. Wa asyara bi qawlihi wa mithla hinin qad yarid dzal babu. Kemudian musannif. Oh, berarti ini benar ya tadi wa babu di atas tadi. Betul enggak? Oh, apa masih di atas? Wa asyara bi masih di atas ya, masih nyambung ya. Wa asyara betul berarti yang terakhir, babu yang terakhir. Wa asyara bi qawlihi wa mithla hinin qad yarid dzal babu. Beliau An-Nazim Ibn Malik rahimahullah mengisyaratkan dengan ucapannya wa mithla hinin qad yarid dzal babu. Bab ini terkadang datang dalam hal era seperti era jahin. Yaitu apa? Di atas nun dengan harokat ya zahira. Ila anna sinin, yaitu bahwasanya sinin, ya beliau berpendapat sinin nanti ya. Kepada bahwasanya sinin, nah kan nanti akan kita baca sebentar lagi. Ila anna sinin wa nahwah, bahwasanya sinin dan yang semisal sinin. Semisal sinin itu apa? Ada sisa nanti. Kullu ismin thulasiyyin hudhifat lamuhu wa 'uwidha 'anha ha'u ta'nits wa lam yukasar. Itu saya hafalkan ya. Ini saya hafalkan. Itu setiap isim sulasi yang dibuang lamnya kemudian diganti dengan hak ta'nits dan tidak dijamakkan dengan jamak taksir. Itu akhwatnya sinin. Qad talzamuhu al-ya. Terkadang menetapi ya. Isimnya rojit tadi semua. Jamak muzakkar silin dan yang muha mulhaq. Qad talzamuhu al-ya. Terkadang menetapi ya. Wa yuj'al al-i'rabu 'ala an-nun, dan dijadikan i'rabnya di atas nun seperti apa? Hin. Hin kan menetapi nun ya. Dan apa? I'rabnya dijadikan pada ataupun sebelumnya ya. I'rabnya dijadikan pada nun. Fataqul, engkau katakan hadza sininun seperti hinun. Ya. Ra'aitu sininan wa marartu bi sininin. I'rabnya bagaimana berarti? Hadhi sininun, hadhi mubtada sininun, khabar marfu' 'ala ma tarfi' afdama zahir 'ala akhirih. Ini seperti i'rabnya hin. Yaitu pada nun maksudnya. Wa marartu bi sininin. Wa in syi'ta, dan kalau engkau mau, hadzafta tanwin, kau buang tanwinnya. Sininu, sinina, sinini. Ya. Wa huwa aqallu min itsbatiha, membuang tanwin lebih sedikit daripada menetapkannya. Ya, ini menetapkan tanwin lebih banyak dalam penggunaan daripada membuangnya. Ucapanmu hadhi sininun lebih banyak daripada hadhi sininu. Ya. Waktu difa fitirodi hadha, dan diperselisihkan. Ya, terkait dengan apakah kaidah ini mutorib umum sifatnya bisa diterapkan atau samai saja. Tanya lebih roji, Allah alam samai. Hanya kita menukil dari kalam orang-orang Arab. Nah, kita lihat di sini catatan kaki. Saya baca terjemahnya aja ya. Biar cepat. Ketahuilah bahwasanya i'rabnya sinin dan babnya seperti i'rab jamak. I'rabnya sinin dan babnya adalah seperti i'rabnya jamak, yaitu dengan waw ketika rafa, dengan ya ketika nasab dan jar. Ini adalah bahasanya orang Hijaz. yang Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Juga Ulya Qais. Wa amma ba'du Bani Tamim, adapun sebagian Bani Tamim dan Bani Amir, mereka menjadikan i'rabnya dengan harokat di atas nun, dan dia dalam keadaan menetapi ia pada sinin. Pada semua keadaan ini sinin khusus ya. Wa hadha huwa alladhi asyara ilaihi al-musannif, inilah yang disyaratkan oleh musannif dengan ucapannya wa mithla hinin. Wa qad takallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-lughah, Nabi juga pernah berbicara dengan lughah ini pada sinin, menetapi ya dan i'rabnya di atas nun, seperti ketika Nabi mendoakan atas kaum musyrikin ahli Makkah, Allahumma ja'alha 'alaihim sininan ka sinini Yusuf, Allah jadikanlah atas mereka paceklik seperti paceklik yang menimpa apa kaumnya Nabi Yusuf, ataupun yang terjadi di zaman Nabi Yusuf. Tapi datang juga di sana riwayat yang lain, Allahumma ja'al 'alaihim sinina ka sinini Yusuf. Kalau ini seperti biasa ya, dalam hal i'rab dengan huruf, karena dibuang nunnya, sinini Yusuf. Kemudian wa annaha wa sahih annahu la yatrid, yang sahih bahwasanya penggunaan lugha ini yaitu jamak muzakkar salim, dan yang dimulhakkan dengannya ataupun menurut pendapat yang lain babnya sinin menetapiya dan i'rabnya di atas nun, ini maksurun ala sama', terbatas pada sama', tidak bisa dikiaskan. Ya. Kalau yang tadi yang berpendapat muttarid bisa dikiaskan, itu pendapatnya Al-Farra. Ya. Wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam, di antara contoh penggunaan ya bahasa ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alha 'alaihim sininan ka sinini Yusuf. Di sini sininan ka sinini Yusuf. I'rabnya sebagai apa? Maf'ul yang kedua dari ij'al. Mansub 'alamat nasbi al-fathah dhahirun 'ala akhir ka sinini Yusuf. Lihat, sinini bukan sini tapi sinini. Ya, majrur dengan kasrah dhahirun 'ala akhirih. Fi ihda ar-riwayataini, dalam satu dari dua riwayat yang datang berkait dengan ucapan ini. Riwayat yang lain tadi menggunakan bahasa Hijaz, ya. Nggak ada setrum lah. Mati setrum ya. Oh, lampunya mati ya. Ini mati nggak? Kemudian. Wa mitluhu. Insyaallah. Mati juga caranya. Mati nggak ada caranya. Semuanya mati berarti? Iya, dia mati kan. Kalau sudah mati, sudah berarti. Jadi gimana ini? Cukup dulu? Mati? Ya. Berarti sekian. Eh? Oh, direkam. Tapi ya, baratnya masih ya? Enggak ada barat. Lanjut insyaallah, Bapak. Iya. Wa mithlu qawlu syair, yang semisal ini juga. Dalam penggunaan bahasa. Yaitu di mana dia di'rab pada nunnya seperti hin dan dia menetapi ya, adalah ucapan penyair ta'ani min najdin fa inna sininahu la'ibna binashiban wa shayyabna namurda, biarkanlah saya di Najd, sesungguhnya sininahu tahun-tahunnya la'ibna bina mempermainkan kami, syaiban dalam keadaan kami beruban, wasyayyabnana murdan dan menjadikan kami beruban dalam keadaan kami masih murdan, saking susahnya gitu sinin ya, mungkin paceklik ya, kekeringan pacekliknya, laibna bina syiban mempermainkan kami, syiban dalam keadaan kami telah beruban, wasyayyabnana dan menjadikan kami beruban murdan dalam keadaan kami masih murdan, masih muda. Di sini mana syahidnya? sininahu, fa inna sininahu mansub. Ya, dengan fathah zahirun ala akhirih. Seandainya digunakan bahasa ataupun digunakan lughah ismam ataupun lughah yang di i'rab dengan huruf, maka bagaimana dikatakan? Fa inna sini sinihi. Ya, ya betul enggak? Iya, sinihi. Ya. Tapi di sini sininahu. Sini digunakan lughah ya i'rab di atas nunnya dengan harokat. Ya. Di sana juga masih ada ya contoh-contoh yang lain. Ya. Seperti la yazaluna boribina al-qibab. Ya. Dan masih ada yang lain. Ini mungkin ada lagi juga. Asyahidu fi, yang menjadi pendukung dalam syir ini, ijza ijra'u sinin mujra' al-hin, dilangsungkannya as-sinin pada tempatnya hin dalam hal i'rab bil harakat, yaitu di i'rab dengan harakat, wa ilzamun nun ma'al idhafah, dan menetapin nun bersama idhafah, menetapin nun bersama idhafah. Kala Ibn Hisham di dalam kitabnya Al-Bahul Masalik menyebutkan wa yajuzu fi hadzal naw' an yujra mujra ghislin. Pakai ghislin ya, sama. Boleh pada macam ini untuk dilangsungkan seperti ghislin dengan menetapi ya padanya dalam hal i'rab, itu dengan harokat. Dan ada juga yang ketika rofa itu dengan wawu. Ya, seperti wa'taratni alhumumu bilmatiruni matiruni. Ya, ataupun bahasa yang kita bahas ini seperti shin, seperti mentabiyah ya, ketika rofa ataupun nasab ataupun jar dan i'rabnya di atas nun. Dan ada juga yang ketika rofa di situ dengan wawu, seperti wa'taratni alhumumu bilmatirun. Ya. Ya, selesai berarti penjelasan atau syarah dari bait tasyir ini. Ya, sebelum dilanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, jadi pahami itu ya, i'rabnya dan maknanya. Wa babu huwa mithla hinin qad yarid, dal babu wa huwa inda qaumin yaqrid. Ya, tadi ada khilaf telah disebutkan bab ini. Ya. Tadi wa araduna syadza wa sinuna wa babu. Ya. Tifak, saya ulangi ya terjemahnya. Yang semisal dengan amir dan mudhnib juga di i'rab seperti, ataupun saya ulangi, jamak mudzakkar salim, itu contohnya adalah apa? Amir dan mudhnib, yang semisal dari keduanya. Kemudian digabungkan dalam hal i'rab dengan jamak mudzakkar salim, ishrun dan babnya, juga ahluna, juga ulu, juga alamuna, juga iliyuna. Aradun juga syadz. Aradun syadz. Aradun dijamakkan dengan jamak ataupun i'rab dengan wawu dan nun, itu syadz. Ya. Qiyasan. Demikian pula sinun dan babnya. Titik itu ya. Demikian pula sinun dan babnya. Masinuna wa babu titik. Ya. Tadi yang dimaksud dengan sinun dan babnya adalah tadi setiap isim sulasi yang dibuang lamul fi'ilnya kemudian diganti dengan apa? Dengan ha'u ta'nis, dan tidak dijamak taksirkan dengan i'rab pada ataupun dengan jamak taksir yang i'rabnya dengan harokat. Nah, baru setelah itu wa mithla hinin qad yarid. Terkadang bab ini tadi ada khilaf, ada yang mengatakan babnya sinun, ada yang mengatakan jamak mudzakkar salim dan mulhaq dengannya. Bab ini terkadang datang dalam hal i'rab seperti shin, yaitu pada nunnya dan menetapi ya. Wa huwa 'inda qaumin yatrid. Dan lughah ini menurut satu kaum dari ahli nahwu ataupun orang Arab mutarid, bisa dikiaskan. Adapun yang sahih bagaimana? Ya, ghair mutarid. Sifatnya apa berarti? Sama saja. Hanya menukil saja kita dari kalamul Arab. Ya, enggak ada kan? Bisa dipahami ya. Kemudian wa nuna majmu'in wa ma bihi iltahaq faftah wa qul man bi kasrihi nathaq wa nunu ma sunniya wal mulhaq bihi bi'aksi dzaka istimaluhu fantabih. Ini yang baru ya, nanti yang sebelumnya sudah dihafal kan, yang sudah disetorkan ya. Wa nuna majmu'in wa ma bihi iltahaq, nunnya jamak muzakkar salim dan yani mulhaqan dengan jamak muzakkar salim, faftah fathahlah, harakatilah dengan apa? Fathah. Muslimuna, muslimina, ahluna, ishruna. Wa qalla man bi kasrihi nathaq, sedikit sekali yang mengucapkan nunnya dengan kasrah. Berarti apa? Muslimu ni gitu. Sedikit. Ya. Wa nuna majmu'in wa ma bihi iltahaq. Kenapa nuna di fathah? Dari faftah. Ya. Wa nuna majmu'in wa ma bihi iltahaq faftah. Fathahlah nun jamak muzakkar salim dan nun dari mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Wa qalla man bi kasri nata qalla, mana fa'ilnya? Man, jumlah silahnya mana? Natok. Bi kasri muta'alliq dengan apa? Dengan natok. Wa nunu masunniya wal mulhaq bi, sedangkan nun musanna dan yang mulhaq dengan musanna bi aksi zaka, kebalikannya. Ya, bi'aksi dzaka istimaluhu fantabi. Kebalikan nun pada jamak muzakkar salim mereka dalam hal menggunakannya. Yaitu dengan apa di? Ya, di kasrah nunnya musanna dan yang mulhaq dengan musanna di kasrah fantabi, maka perhatikanlah. Wa nunu masuni wal mulhaq bi bi'aksi dzaka istimaluhu fantabi. Iramnya nun apa sebagai? Mubtada. Mana khabarnya? Ya, bi'aksi dzak. Sebagai jumlah jar majrur. Ya. Ya sidaka istamaluhu fantabi. Maknanya jelas ya. Haqqu nunil jam'i wa ma ulhiqa bihi al-fathu. Haqqu nunil jam'i wa ma ulhiqa bihi al-fathu. Wa qad tuksaru syudzan. Haknya nun pada jamak dan yang mulhaqqan dengan jamak adalah di fathah, itu haknya. Haknya. Wa qad tuksaru syudzan, terkadang di kasrah. Tapi syadz, ada khilaf diantara mereka an-nuhat terkait dengan mengkasrah nun pada jamak muzakkar salim dan yang mulhaq dengannya. Sebagian mengatakan itu lughah, ya min lughatil Arab. Sebagian yang lain mengatakan itu darurah saja, syi'riyah. Dan mungkin itu yang lebih dekat. Arafna wa minhu qawluhu, diantaranya ucapan penyair dalam kait syir dengan wazan al-wafir. Arafna ja'faran wa bani abihi wa ankarna za'anifa akharini. Akharini. Arafna Ja'faran wa bani abihi wa ankarna za'anifa akharini. Saya mengenal Ja'far dan bani abihi, keturunan bapaknya. Ya. Dan kami mengingkari za'anifa akharin. Ya. Za'anif disitu disebutkan maknanya li'amun nas, orang-orang rendahan yang lain. Atau juga di sini bisa bermakna jama'a laysa asluhum wahid, sekelompok manusia yang mana keturunannya berbeda-beda. Ya. Di sini syai'nya mana? Akhorini. Akhorini di kasrah nunnya. Juga ucapan yang lain, akullu dahri hillun wartihalun ama yubqi alayya wala yaqini wa madha tabtaghi syu'ara'u minni wa qad jawaztu haddal arba'ini. Haddal arba'ini. Apakah setiap masa di situ ada hil, wartihal, mukim dan perangkat? Ama yubqi, ama di sini disebutkan ya, huruf istiftah. Ya. Yubqi fa'ilnya dahar. Ya. Masa yubqi alayya, menyisakan diriku, wala yaqini, tapi tidak melindungiku. Wa madza tabtaghi syu'ara'u minni? Apa yang dicari dari para penyair dariku? Waqad jawaztu haddal arba'in, kan, dan sungguh saya telah melewati umur 40. Al arba'ini, saya sudah banyak pengalaman ya. Haddal arba'ini. Nah, itu ini juga bisa dihafalkan ya. Wa laisa kasruha lughah, dan kasrahnya pada nun jamak muzakkar salim dan yang mulhaq dengannya itu bukan lughah. Nah, ini pendapatnya Ibnu Aqil, bukan lughah, itu darurah syi'riyah saja. Khilafan liman za'ama dzalik, berbeda halnya dengan mereka yang menyangka bahwasanya itu adalah satu lughah min lughatil Arab. Ya. Wa haqqu nunil musanna, dan haknya nun musanna wal mulhaq bi al kasr, dan ini mulhaq dengannya adalah kasrah. Wa fathu lughatun, dan man fathah nun pada musanna itu satu lughah. Wa minhu qauluhu, di antaranya ucapan penyair, ala ahwadiyaini istaqallat ashiyatan fama hiya illa lamhatun wa taghibu. Ya, ala ahwadiyaina istaqallat ashiyatan fama hiya illa lamhatun wa taghibu. Mana syaitnya di sini? Ahwadiyaina, di atas dua sayapnya. Istaqallat ashiyatan, burung itu terbang dengan cepat di sore hari. Fama hiya illa lamhatun wa taghib, tidaklah itu terjadi kecuali lamhah, satu kejap kemudian dia hilang, terbang dengan cepat kemudian menghilang. Ahwadiyaina, ada itu lughahnya. Wa zahiru kalam al-musannif rahimahullah ta'ala anna fathan nun fi at-tasniyah ka kasri nunil jam'i fil qillah. Lihat, yang zahir dari ucapannya an-nazim musannif rahimahullah bahwasanya fathah nun pada tasniyah seperti kasrah nun pada jamak, fil qillah, dalam hal sedikitnya dalam penggunaan. Walaysa kadzalik, pada tidaklah demikian. Fal kasrah fil jam'i syadzun, bahkan mengkasrah nun pada jamak itu syadz, dikatakan oleh yang lain bukan lughah, itu darurah. Wa fathah fit tasniyah lughah, sedangkan menfathah nun pada yang musanna itu satu lughah. Apa berkata beliau? Ya. Ya. Wa nunu ma sunniya wal mulhaq wa qalla man bi kasri nataq. Ya kan? Wa nunu ma sunniya bihi wa nunu ma sunniya wal mulhaq bihi bi aksi dzaka istamalu fantabi. Ya. Menfathah nun pada musanna itu satu lughah sebagaimana telah kami jelaskan. Lewatkan penjelasannya. Wahal ikhtasu al-fathu bilya au yakunu fiha wa fil alif qawlan wa zahiru kalamin musannif athani. Apakah dikhususkan ya al-fath, fathah pada nun bersama ya ketika nasab dan jar, atau yakunu fiha wa fil alif, fathah pada nun ini bersama yang ya, bersama ya ataupun bersama alif juga. Qaulan, ada dua pendapat. Yang zahir dari kalam musannif yang kedua, ya ini bisa juga pada yang alif, yang marfu, bukan hanya yang majrur atau yang mansub dengan ya. Nah itu, sudah dipahami? Ya. Ah, di sini ada catatan kaki panjang, cuma mau kita baca panjang atau kita baca cepat ya, masih ada sisa waktu. Ya, kita baca lihat. I'lam annahum ittafaqu 'ala ziyadati nun ba'da al-alif al-musanna. Oh, panjang juga ya. Baiklah, bahwasanya mereka ahli nahwu sepakat bahwasanya ziyadatin nun ba'da alifil musanna wa ya'i wa ba'da wil jam'i wa ya'i, ya annahum ittafaqu, mereka sepakat bahwasanya ala ziyadah, menyepakati tambahan nun yang datang setelah alif musanna ataupun ya'nya dan setelah wawu jamak dan ya'nya, sepakat bahwasanya nunnya tambahan, nun yang ada pada musanna dan jamak tambahan. Ini sudah banyak yang lewat ini. Ada yang di sini, lihat orangnya nih. Ruhnya di tempat yang lain, jasadnya di sini. Iya. Sudah enggak kuat ini. Ya. Ruhnya di tempat yang lain, jasadnya saya hadir. Ikhtalafa an-nuhatu fi ta'lil hadhihi ziyadah. Ahli nahwu berselisih terkait dengan alasan penambahan nun ini pada musanna dan jamak. Di atas tujuh pendapat. Ada tujuh pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, yaitu pendapatnya Ibnu Malik. Beliau berpendapat bahwa nun yang ada pada musanna dan jamak itu zidat daf'an li tawahumil idhafah. Ditambahkan untuk menepis persangkaan idhafah. Pada semisal contoh, ra'aitu. Ya, ra'aitu banina kurama. Ra'aitu banina kurama. A. Idlau qulta ra'aitu bani kurama, karena seandainya engkau katakan ra'aitu bani kurama, lam yadri, sama enggak mananya ra'aitu bani na kurama. Artinya apa ra'aitu bani na kurama? Saya melihat anak-anak laki-laki yang mulia. Kalau ra'aitu bani kurama, saya melihat anak-anak orang yang mulia. Kalau yang pertama tadi yang disifati dengan al-karam siapa? Banin. Kalau yang kedua siapa? Ya, orang tuanya, iya kan? Lam yadri sami al-kiram humul banun amil aba. Ini saya si pendengar tidak tahu. Ya. Yang mulia itu anak-anaknya atau bapak-bapaknya. Ya, seandainya enggak ada nun ya. Kalau enggak ada nun, raaitu bani kurama, ya kan? Bani kurama, enggak terbedakan gitu. Falamma ja'ati nun, tatkala didatangkan nun, alimna annaka, ketika ditambahkan pada nun, maka kita tahu bahwasanya engkau ketika engkau katakan bani kurama, berarti engkau menghendaki pensifatan bapak-bapak itu dengan kemuliaan, ya kan? Raaitu bani kurama. Ya, ketika dibuang nunnya. Ya. Wa anna bani mudhaf, fa bani mudhaf kemudian kurama mudhaf ilaih. Dan apabila engkau katakan bani ya kurama dengan menetapkan nun, maka berarti engkau telah menginginkan pensifatan anak-anak itu sendiri dengan kemuliaan, kedermawanan. Bahasa kurama sifat dari banin. Tahu juga ya, tanya ya. Kemudian wa bu'dan, ya wa bu'dan an tawahhum min ifrad, untuk menjauhkan kesan mufrad. Ya, pada contoh hadaini. Ya, hazi bisa kan jadi mufrad. Al-Khawzalan, Al-Muhtadin. Kalau enggak ada nunnya kayak mufrad ya kan, Al-Muhtadi. Anda belum cek maknanya Al-Khawzalan. Ya. Kemudian yang kedua, pendapatnya kedua. Ini panjang ya. Sudah, waktunya sudah. Tinggal baca sendiri aja lah ya. Mudah kan? Iya. Baca ya, kalau enggak paham baru ditanyakan. Iya. Yang kedua ditambahkan sebagai ganti dari harokat pada isim mufradnya, itu mendapat az-zajjad. Yang ketiga ditambahkan sebagai ganti dari tanwin pada isim mufradnya, itu mendapat Ibnu Kaisan, yaitu yang berlangsung pada lisan-lisan al-mu'ribin. Ya, kemudian ada juga mengatakan itu ganti dari harokat dan tanwin sekaligus. Ada juga berpendapat ganti dari harokat dan tanwin. Ini akhir yang dibaca. Yang dibaca. Ya. Nah, berarti nanti dihafalkan ya. Dari wanul majmu'in, i'rabnya jelas. Insyaallah sebelum kita mulai seperti biasa merujak kembali. Iya. Merujak enggak sih? Ini kita lagi ngebut kayak gini, atomnya jangan-jangan kurang merujaknya. Merujak enggak kan? Dihafalkan, difahami, dihafalkan juga definisi dan yang lainnya. Ya. Sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Ini tadi terakhir tadi mana tadi Mas ya? Hah? Terakhir? Tanggung enggak ya? Hah? Tanggung ya. Wa zahiru kalamil musannif rahimahullah taala anna fathan nun bi tathniyah ka kasya. Sudah selesai ini. Wahalna, ini ternyata ada lagi ya sebaliknya, tiga sudah habis. Wa minal fathhi mal alif qulu syair, dan di antara fathah pada nun bersama alif ucapan menyair a'rif minha aljida wal ainana wa man khiraini ashbaha dhabyana. A'rif minha, saya mengenali dari wanita itu al-jida, lehernya, wal-ainana, lihat, wal-ainana, dua matanya, ainun, ainan ya, saya kan, wal-ainana di fathah di sini, waman khiraini, hidungnya, abang hidung, maksudnya hidung, ashbah, yang mana keduanya, ashbah, kembali mana, man khiraini, menyerupai dhabyan, nama seorang laki-laki. Saya mengenali dari wanita itu lehernya al-ainan, dua mata, wa min khiraini, hidungnya yang menyerupai dhabyan. Nam ismu rajul. Ismu rajul. Sini syaitnya al-ainana di fathah. Ya, di fathah. Wa qad qila innahu masnu' falyahtajwih. Ada yang mengatakan bahasa Bashir ini bikin-bikin. Sehingga tidak boleh dijadikan hujjah padanya. Hanya saja di sini dibantah. Bahwasanya itu masnu' dibikin-bikin. Ini sahih. Bashirnya sahih. Ihtajwih. Anda lihat di situ. Wa yuraddu hadzal kalam syai'an. Ada bantahannya. Jadi lecture ini benar. Ya, tidak salah, bukan dibikin-bikin. Ya. Nih, yaitu hujahnya adalah bahwasanya Abu Zaid rahimahullah telah meriwayatkan lecture ini dan menisbahkannya kepada seorang dari Babbah. Kemudian Abu Zaid orang yang siqah, sabtun. Sampai-sampai si Babbah rahimahullah terkadang yu'abbir anhu, mengungkapkan di dalam kitabnya dengan ucapannya haddatsan as-siqah. Tuh. Wa akhbarani as-siqah, ini maksudnya apa? Abu Zaid. Ya. Yang kedua, bahwasanya an-riwayah 'inda Abi Zaid, riwayat di sisi Abu Zaid pada nawadirnya wa min kharani, bukan wa min kharaini. Yang menjadi masalah kan di sisi mereka itu wa min kharaini gitu. Ya. Wa min kharaini. Tapi di tempat yang lain wa min kharani. Asbah wabiyana. Kalau min kharani, iramnya sebagai apa berarti? Atau kemana? Al-aynana. Ya, wa mewal min. Masa? Ma'atub yang mutada. Amin kharani. dengan kasroh. Sepertinya mungkin mubtada ya. Ya mubtada dia. Di sini syaitnya ainana. A'rifu minha al-jida wal-ainana. Yang di mereka mempermasalahkan min khoroini ini. Ya, apa tinggal baca di sini ada penjelasannya itu. Ya. Waktunya sudah. Insyaallah nanti kalau mau dibaca kesempatan berikutnya. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah, syukur